الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصائم والصبر والصيام والمحجوب عليهم والضالين أربعين درجة جدا ترى واحد صدقنا بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا أبو كامل مولاي نمبر حدث 393 hadis nomor 193. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid al-Hubari wa lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajma'u wa gunnasa yawmal qiyamati fayah tammuna lidhali wa qala ibn Ubaid fayulhamuna lidhali fayakuluna lawis tashfa'na ala rabbina hatta yurihana mimakani lahada mohon kembali yajma'u ngumpulna sapa Allah yajma'u ngumpulna sapa Allah annasa yang menusuk yawmal qiyamati inglam dino qiyamat Fayah tamu namun kau jadi podo susah sopan nasi. Fayah tamu namun kau jadi susah sopan nasi dari kakrono mengkono jampu. Kau dikumpul nanti susah. Pokalan dawa sopan Ibn Ubaid. Fayul hamu nali dari. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sopan nasi dari kakrono mengkono jampu. Rupanya ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Fayah kulu namun kau podo ngucap sopan nasi. Lawis tasfa'na ala Rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo njaluk syafaat kita. Ala Rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah utawa ngringana sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadha ya iki lamakan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fayatuna Adam. Mongko podo nekani sopo anas Adam ing Adam. Fayakulu namu ko podo ngucap sopo anas. Anta Adamu Abdul Khalqi. Anta uti panjenengan ku Adamu Nabi Adam. Abdul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Kholako kawahu biyadihi. Kholako nyiptakno kaing si sepanjenengan sopo Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaan Allah. Kelawan astane Allah. Wa nafakholan niyob sopa Allah fika ing dalam siro, fika ing dalam panjenengan mirruhihi saking ruhi Allah. Wa amarolan ngutus sopa Allah al-malaikata ing malaikat. Fasa jadu moko sujud sopa malaikat laka maring panjenengan. Isfa' lana inda rabbika hatta yurihana mimakanina hadha. Isfa' kulaturi nyafa'ati panjenengan nana maring kita inda rabbika ono ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuri khasinga maringi enak atau maringi istirahat sopo robbuk na ing kita mimakani na sangking panggunan kita hadai ikilah makan. Fayakulu mongko dawuh atau jawab sopo Nabi Adam, lastu gunaku. Lastu rana sopo ingsun gunakum, iku ning posisi nyafaati. Iku gunakum, iku ning posisi-posisi sing iso nyafaati. Fayakulu mongko iling sopo Adam khoti atahu ing salai Adam. Allah tirupane khotiyah asoba kang mekenani sopo Adam. Faistahi mongko isen sopo Adam robahu ing pengirani Adam min hasangi khotiyah. Walakin itu tetap ini soano sirakabian ukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'asa huwa. Atau awala rasulin. Tegese utain nuhu kawitane rasul. Ba'asa ingkang utus hu ing nuh sopo Allah. Waladawu sopo Nabi fayatuna nuhan. Mongko podoswan sopo ngake nuhan ing Nabi Nuh. Fayaqulu mongko jawab sapa Nabi Nuh, lastu gunakum. Lastu orang sapa ingsun gunakum, iku ana ing posisi nyafaati. Fayaqulu mongko eling sapa Nuh khoti'ataru ing salain Nuh. Allah tirupane khoti'ah asoba kang nglakoni sapa Nuh. Fayastahi mongko subhanallah, mongko isin, mongko malu sapa Nabi Nuh rebo yang pengirannya Nuh minhasangnya ikilah khoti'ah. Walakin itu tetapine Soano sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim alladzi rupane nabi. Kita khoda ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Faitu namun kepada nekani sapa khalku Ibrahim ing Ibrahim. Faqul mongko padha ngucap sapa mongko jawab nggih sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku mono ing posisi-posisi sonya faati. Wadulan eling sopo Ibrahim khotiyah tahu ing salah Ibrahim Allah dirupane khotiyah asoba kang ngakoni atau kang mekenani sopo Ibrahim fayat takhi mongko isen sopo Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha sangking khotiyah ini kalau terangkan ya, ini masalah nopo syafaat maka ya teng hadis muslim ya termasuk kalau bilang balik ya hukum Islam itu berkisar tentang setunggal niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian apa muslim itu yang di Ismail ulama ya. Masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu makai Bukhari muslim menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya tenggene kitab muslim di bab no teng baru adna ahli jannati manfilatan apa fiha. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga sing paling mbek, paling dek. Jadi anggar ana wong kok butuh syafaat niku mesti jatah swarga paling napa? Mbek. Sing jelas syafaat itu ngeten nggih iki ben sampean ngerti asal-usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat. Nggih, selama ini kan sing terkenal syafaat iku nggih. Nggih kaya rutinitas MC ngene. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tunggu-tunggu syafaatipun teng akhir napa? Teng dina napa? Ramadhan. Kan nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu sing ditunggu-tunggu napa? Syafaat. Lan kula setuju sebagian kiai pendapat ora setuju syafaat. Ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Kowe ora butuh syafaat itu artine seneng ngel-ngelo napa? Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kepanasan dengan orang-orang masyarakat melebu-melebu suarga, mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artine butuh ngel-ngelo sinten? Kanjeng Nabi. Jadi ya kurang ajar, paham? Dan dari awal wong buta syafaat menyang kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga buta napa? Syafaat. Atau berjuang apa ngel-ngelo sinten? Kene. Ora-ora masaruk kuwan. Nabi ngudar nak tekan mlebu swarga mergo ngenteni napa? Gedo-gedo iki. Iki kula critani. Sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Niki eling-eling. Kulo tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Masalah syafaat itu tidak banyak riwayat. Memang sahih tapi tidak banyak riwayat. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga ingin masuk surga ke amanah wa aminah solihan. Itu yang diulang-ulang Quran ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa aminah apa? Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup poya-poya mati masuk apa? Surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, wabek seneng, ini kita ada syafaat. Gue karpe gue oleh nakal sidik-sidik, tapi tetap di suarga di syafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan, itu tidak benar gitu. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu syafaat tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab cara buku macam apa sub bagian dari apa bab tapi tidak punya bab sendiri cara kitab fikih mboten masuk faslun tapi farun apa orang bu faslun itu apa farun. Kenapa begitu ya? Karena ya itu tadi ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi ada kelas-kelasan misalnya sing masuk surga biwiri hisab ya, misalnya sabuna alfan biwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tambah hisab. Karena amal tertentu, bebas audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulu suyat hulu nal jannata biwairin apa? Hisab. Ini yang standar. Ya. Kemudian makanya niki tenggene kitab muslim. Babnya itu masuk kategori babu adna ahlil jannati manzilatan. Iya, jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling nomor rendah. Adina itu ndek. Afal tadi le adina paling ndek, jadi ndek itu nama adina. Jadi nak kowe jadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal kowe kayak kelas sama kelas adina, paham ya? Kelas nopo? Ndek, ijek nopo adina apal tafsir banget nopo? Ndek. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ughni anki min abwa'i syai'an, aku lahir ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ughni anki min abwa'i napa? Syai'an. Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u napa? Wa yarda. Pirang-pirang malaikat ning langit ora berkutik, ora iso ngajakno proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ngene ayat kursi ki ngoten wala yasfauna illa bizni. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bizni. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni apa syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u apa. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal tapi di swarga, terus hadis syafaat itu begitu populer. Populer, kalau jadi rutinitas MC se-Indonesia, rajanjian mesti salawat salam buat Pak Kujuk Kaji Nabi Muhammad yang kita tengok-tengok apa? Ini rawani mendingan ya. Kaji Nabi Muhammad yang kita not jihadipun. Rawani. Wah, kene. Kaji Nabi Muhammad yang kita not jihad di amwalihi wa amfusihi. Nabi yang liwat. Sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok ora wani to. Ah wae sifati dedek ana nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misale nek dekne medhit kategori kikir nyifati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani sing jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khazun nafsi sing nyapati dene. Oh nyifati nabi kok sing nuntun napa? Dene dadi kaya cara kowe sowan bahasan mangli ta sowan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hamid Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye? Wong nyifati wali kok sing terkait awake dhewe. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Dadi ora sifat tentang Mbah Hamid tapi tentang Fadil nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya sing yujahidu fisabilillah. Faham ya yujahidu napa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimhumul kitab wal hikmata wa yuzak. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa qasfihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimhumul kitab napa? Wal hikmah. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Walladhi fa'ata fil ummiyina rasulam minhum yastu alihim ayatihi wa zakihim. Yang diulang-ulang pasti seorang Rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Karena kulau itu sentak GR yang ngarepe pengeran. Kulau itu jarang baca selawat. Tapi nak mulang terus. Kulau itu muti-muti mulang. Karena ciri utama Rasul niku yasu alaihim ayatika, ada alaihim lho eling-eling wonten apa? Him itu dombernya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, seorang ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yatlu alihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Itu yang diulang-ulang di Quran, teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik kemarin teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi, tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, ana awalu musyafi'in itu sudah banyak. Gini geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah, kudu ini dengan sifatun singka sifatun. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean dadi ahli fikih. Dadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niati tawassul teng Nabi itu luwih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Tawrat wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar. Wa yukhilu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal akhlal allati kanat alaihim. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegar. Yang haram-haram yaitu khaba'ith, yang halal kenapa? Halal. Terus Nabi punya sifat wa yadau anhum israhum, punya tradisi menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi wa yadau napa? Israhu. Punya tradisi mengeringankan beban napa? Umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat dihilangkan. Jadi ini banyak kalau niat nerangno masalah syafaat, atau tak niati, ben sampean niku ben ora terlalu bayangno ana syafaat teman-teman. Niku khazin nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi, mestine nresno agamane Nabi jihad. Nah, kalau ini jam 11 saya teng sarang, terus kalau ini pas setu akhir bulan, kalau yang menten saya mulang ke Bojonegoro sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malah terus beri kia mulang meneh. Mereka kalau sederhana, wah sifatnya Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulai yastu alihim robbana wab asfihim Rasulam minhum yastu alihim ayatika wa yu'allimuhum alkitab wal hik. Tengene surat Jumat ngoten, waladhi fa'atan apa? Fil ummiyina rasulam minhum yatu alihim ayatihi wa izaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal-usul syafaat itu ditabuib, difarkun. Ya, apa? Sama saya bayang, orang-orang masar panas yang ngunuh. Kaji Nabi kentar-kentar yang tengah, ngenteni kue-kue yang busu warga. Kue kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nanti mentolo ya jahat. Terus sampai suarga mergo ngamal, misalnya kayak lomo utawa seneng ngamal ini gue hadis ya, kita matahab na'adam yang kota amal ilamin salasin sudah kotin jariyatin orang-orang ini hadis ilamin salasin safaatin orang-orang orang modal suarga sih mau kita matahab na'adam yang kota amal pertama no ilamin ilamin dan salasin pertama no sudah kotin jariyatin belum ngamal lomo. Awal elemen yang tak faubi malah orang ngarang, orang kiai, orang ulama. Awal adin salikin ya tulah, bapak bedik si anak apa? Paling mungkin sudah kau tidur, ya itu paling gampang. Orang butuh soleh, ya orang butuh di anak soleh. Ya malah mau telur tahu. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no syafaat. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer, dan sebetulnya hadisnya tidak populer, dipopulerkan, paham ya? Oh ya ayat poligami ini Quran anak mesti tahu, terpanggikum atau balakum minanisa mas nawa sulatan apa? Oh, tapi populer, sing ayat sing bulan balik di kadang enggak boh, dari menuju orang awong pekhadun, ayat itu tahu kok populer yang ngono, ayat jihad pirang-pirang rapati, populer. Dalam wajah itu bi amalikum anfusikum serak naik jaitun. Tapi ora populer. Paham? Mergo wong wedi. Paham? Napa? Iku keto, namun usul khadin nafsi. Sak kiai ne wae khadun. Sak kiai ne ora. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Dia sakit napa? Tidak kalau pribadi banyak buat narap arap syafaat Nabi, buat kerana sombong sakit, paham ya? Napa? Mungkin apa? Sakit. Ada mana mentol lagi monggo, yang kurang ajar, kurang sakit. Lo saya tu dia tidak sendiri lo dalam pendapat itu. Umpama kalau pengen disyafaat Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Ali Nabi piawai terdiri jinan pun kabundut. Si Abdul Qadir bae Sultanul Aulia lah terdiri wes. Iya wae nak tahun 2009 sing ditegir mulang Quran iki woke kula. Wong kula sing isih urip. Paham ya? Dadi kaya kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ki arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekahin jariyatin ra gelem mulang ra gelem. Muamen. Nifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham ini, itu ngaku BG palsu seorang nakal. Itu dosa, ngaku duit fiktif, ngaku duit apa? Orang-orang yang sampai menangkan Nabi, orang-orang Kalau anda mahu hadisnya Nabi ribuan, saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafadz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali di istisna'i illa limanir tadu wala syfa'una illa bi'id. Kemudian ada lafadz yang dimaknai syafaat. Geniku maqama mahmuda. Itu roto-roto dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing dengar ayat itu asa ayat asa karobuka maqama mahmuda. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani apa? Ibn Saman gak salah paham. Saat ini kanji Nabi. Ini tak niati kalau ngaji ini. Mau recep-recep. Recep-recep terus tak niati. Ibn kanji Nabi rada nang bus warga nang wis. Ibn mati sing salah itu. Ibn keleleh. Buat itu ngajin salah itu. Nang bus warga itu gampang. Mau buta iman kalian amal soleh. Buat itu buta duit 1 miliar. Cara bus warga syaratnya duit 100 miliar. Ya angel. Yang bisa melebu Prabowo, duit 1 triliun. Oh, bisa warga itu gak apa. Mau butuh amanah, Pak Amilan apa? Soalnya. Itu gak modal gak apa. Uang razino itu gratis, zino malah bayar barang. Gak betul. Uang razino itu gratis, paham gak? Zino tidak bayar. Berarti lebih murah suarga dibangun rokok. Rokok bayar, zino apa? Oh, razino gak usah. Murah itu suaraku betul. Selingkuh bayar, kau. Ya resiko. Suaraku orang butuh selingkuh berarti gak butuh mbak. Mungkin manusia ubintu. Wow, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ragilah padahal. Suaraku. Mungkin kalau anak nyak manusia wakana linsan jauluman jauh lah. Dua tar manusia ubintu banget jauh lu. Singkat mubala kok ubintu banget. Orang ubintu biasa dibintu. Ubintu. Tapi angin-angin suarga terlalu murah di bangun apa? Tapi kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemal gak bayar suarga. Eh orang zina berarti kemal-kemal di kamar tengok-tengok toh. Eh zina butuh kelayaban barang. Wih bayar neroh. Neroh, gampang. Nuden nade wonya ra kok aku gak apa. Sing bare bulat ate nerangno. Are ora wati ngalem nerangno ilmu, ora paham. Nuden ra paham. Ya bulat nuden ra paham dira bulat. Menawa semanyangkut syafaat ngoten iku nggih. Disampeyan aja lebokno ati. Enggak aja lebokno ati. Syafaat wis kok nek. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga gak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini benar-benar. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Akhirnya mursid-mursid itu joyo. Kesawangannya bisa nyafaati, pengi. Tapi kejak moco hadis ini kan lemes. Nak Nabi Nuh raiso, pemenang Pak Yai. Lagi hati sokel, lagi hati sokel, betul. Nabi Nuh, Nabi populer, Nabi papan atas, Nabi ulul azmi atau masuk Nabi Nuh, papan atas, orang klasmen tu, papan Nuh, betul. Nabi Musa papan atas, ulul azmi, betul. Tak top-top ulama derajat dengan Nabi Gus kuatek berkilo-kilo bermil-mil. Lan jebuman ngaji wong alim tak jebuman rusak ilmu nu dadi ben ono ben sing percaya syafaat ya keben sing percaya mursyid syafaat ya napa ben wong dari awalnya gak butuh dalil butuh cerita nak mursyid iso nyafaati nak dalil-dalilan ya iki dalile entah nyerah Nabi Musa napa nak dalil ben iki arek terus lemes kuatir gantos apa modal-modal saya ora negatif wis warga ya ila matam ru adab ing kota amal ila min salas. Ini pertama iku modal sedekahin jariyah. Sedekah iku di jariyah. Jariyah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 ra entek. Nek 1 juta koyo luwe awe. Paham ya? Padahal syaratnya sedekah kudu sedekahin jariyah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Siti entek dalem to. Jadi kaji Nabi yo pinter. Nabi dhewe ra pinter. Jadi kok kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham nggih? Berhubung ke medit di dalam ini tak kempal. Paham? Gitu. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham ya? Kusen-kusen itu tak sempal. Pemenai boto. Mau saya bungkuk bangunan dirombak untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah kosen apa? Dari hasil tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiyene gonta ganti, wis tetep tanah gamen. Mbok bangunane gonta. Penting nabi ora goblok, dadi swarga ku larang mewah. Dadi ora muni sudah kok tentok ditambahi napa? Jari atene makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes to terus ora terus iki kan kekuatane to. Paham ya? Aku ora abot, abot ora abot kok iki lan timbang kowe ora modal tetep arep-arep sapate napa? Gusti Kanjeng. Lah niki ben sampean rasa kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Sing jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Ini wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jengben jinan syafaati. Jawabin Nabi, fa'ainni bikatrotis sujud. Ya, ngene hadis napa? Fa'ainni bikatrotis sujud. Fa'ainni mongko nulungono sirani ingsun. Bikatrotis sujud kelawan aki-aki napa? Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadahmu sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah. Dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berak disyafaati. Bukan dengan bayangan kowe gendo nakal karep njuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa ini bikatrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, ben ora kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC, pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing dikang tunggu-tunggu napa? Dari awal tentang syafaat niki rungokno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi makom Mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal yaitu rupanya tahajud. Yaitu fa'aini bikas rotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatallaka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama, paham ya Mas Bani, ulama maknani nafilatan ewajibatan mafrudatan nafilatan. Di ning Quran ono lafadz nafilah tapi maknane mafrudah. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir teng ayat niku nafilatan lak e nafilatan e faridatan mazidatan lak. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artine wajib. Satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat lima. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir-tafsir nafilah talak e faridotan mazidatan naga. Jadi buatan sunat dengan arti tatawu buatan tapi apa? Faridotan mazidatan apa? Nah, ini rata-rata ulama di luar sholat lima waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak masih punya sholat nama witir. Paham ya? Karena ya itu tadi. Nah kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi. Nyatanya Nabi menjawab, fa'aini bikas roti sujud. Fa'aini mongko nulungo siro ni ing ingsun. Bikas roti sujud kelawan ngekeh-ngekeh nopo Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham nggih? Kon ngekaengkana napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Nggih. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi gimana manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo ke kelompok Nabi. Ya ini gue Nabi sering dikhitopi wakum minas sajidin. Bentar sama nasawin susah ya. Tengkoran Nabi sering kena khitop wakum minas sajidin. Lan ono siro Muhammad iku minas sajidin. Termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mengenai kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngomong ngono kados Ibnu Umar, itu buat nate dungo juar. Karena dia itu punya keyakinan kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan dirinya kita masuk. Misalnya ngeten nih, kados kula sebagai ulama gak jarang dungo. Dia dungo tak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu sak golongan dek Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok dengan Nabi. Ketika ya manat tu kulla udasim, bima. Ini ilmu original, ini tidak buatan saya, tapi ini original. Faham ya? Ini yang asli, maksudnya ini ilmu asli. Buatan terkontaminasi sampai kepentingan mursid, kepentingan ulama, kepentingan MC. Tapi ini original ya. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu nomor golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kita masuk di situ. Ya manatu kulla unasim bi imami. Nah, sementara kita kategori minas sajidin, ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin, dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya mana tuh kula unasim? Ya sama. Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sehingga su'alihim ayat 3. Wa yu'allimul kitab apa? Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu ya mana tuh kula unasim nama? Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang sing penting kowe iku saleh. Nek kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Ora sama maksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam tempel 100.000. Dungakno yai. Musala ora iso. Paham nggih? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Niki ilmu original nggih, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnah pangeran mlebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasi kalladina taqoro bahum ilal jannati gini napa? Zumaro. Gini wasi kalladina kafaru ilal jannam gini napa? Zumaro. Jadi sama-sama lewat zumroh, lewat satu napa kelompok? Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Toriko ada kelompok Naksabandiyah, Qadariyah, Satoria sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi Ambuah kan wis pokoke walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham ya? Aneng NU malah ke mana Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alaf. Salafi BK. Kelompok salafi paling gede menggara anak Al-Fahad ditulisin apa? As-Salafi. Tapi wong salafi musuhnya pondok salafi. Akhir pondok tulisi Al-Fahadus salafi. Tapi GG pondok musuhan kelompok apa? Salafi. Lah ya salafi sing ditebas. Nah, ora cocok. Ya dene muni as-salafi. Paham ben sampean rosil silai. Silsilah menyangkut apa? Salafi. Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Ya wa minal laili fa tahajjat bihi nafilatallah. E faridatan mazidatan nak. Satu keperduan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayyab asa karobukan apa? Maqamam Mahmud. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis sahih ini sampai yang tahu. Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim ini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita. Kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini itu uang yang juga syafaat dengan kanjeng Nabi dijawab fa'in ni bikas roti sujud. Eleng-eleng ya silsilah ini. Fa'in ni bikas roti sujud. Nak ngono kue kudu sering sujud. Nak wis kue sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi itu kelompok sajidin. Mergo Nabi dikhitabi Allah wakum minas sajidin. Lah nak kue sekelompok, sak kelompok abek kanjeng Nabi melebu ayat. Ya manat'u kulla unasim. Imamihim. Ini orang-orang masar, uang dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu kajeng Nabi Muhammad SAW. Mpun lebu. Karena dari awal sampai anak kelompok sajidin, lebunya sangat. Mak sujud serap betah, ngerbetah sidik, kalau utangnya agak, kasusnya agak. Ngerbetah, rakerana pengeran, rakerana nyifatin apa? Nyifati problemnya deh. Iku sing suwe ra sujude, problemnya. Mohon kalau terus nol ini jelas Nabi, buat Nabi Wong menyerah dan terus ini wala kini tu Musa. Tetapi ini soano siro Musa yang Musa sallallahu alaihi wasallam. Allah di rupane Musa kalama huwa kang ngendikani hu yang Musa sopo Allah apa. Wa'ak toh hulan paring sopo Allah hu yang Musa atau rota yang torat. Kala dawuh sopo Nabi. Kaya tu namun kepodosuan sopo Anas Musa yang Musa alaihi salam. Faya kulu mongko dawa sapa Musa lastu gunakum lastu orano sapa ingsun gunakum iku ana ing posisi sanyafati hasil Nabi papan atas serai sokabe mulai Ibrahim Nuh sampai sinten Musa waya kurulan eleng sapa Nabi Musa khoti atau ing salai Musa ala tirupane khoti asoba kang ngelakoni sapa Musa itu termasuk di atas uang barang faya staksi mongko Nabi nanggap preman jatuh uang nganti mati mati ana uang dengan Nabi Musa. Pai saksi mongko isen sapa Musa robo pengerane Musa min hasangi khotia. Walakin itu tetap ini suwano sira kabeh Isa Isa ruha wa kalimata. Fayatu namung kok padha suwan sepenas Isa Isa ruha wa kalimata lu nama gelar ge rasa manani. Manani koyo terus wong Kristen Roh Kudus. Ah paling yo ora wong Islam nak maca ayat-ayat ruha. Mulane dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada, di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam ngakui kalau Isa itu Roh Kudus. Mergo istilah Quran, andaran Isa kenapa ruhu? Ruhu. Paham? Mana kiai modern saya ini maknanya ruhu itu tidak bisa. Mungkin mirip roh. Mirip roh apa? Kudus. Jadi tidak usah di mana. Jadi tidak cara bahasa Arab, mungkin bahasa tasrif. Itu fatu tasrif. Satu gelar kehormatan. Tapi tidak usah di mana. Nggih satu gelar napa kehormatan ora kok artine Isa itu bagian dari rohnya Tuhan iki mboten tapi napa idhofatut tasrif. Nggih dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Nggih napa? Ya. Nggih to kaya bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke Bapak. Padha wong Islam nek jane mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pangeran. Wong Islam nek darane wong mati innalillah wa inna ilaihi raji. Mulane nganti ana aliran wahdatil wujud itu mergo wong ku elemene ke Allah sampean mate ya bali ning Allah dari innalillah wa inna ilaihi napa. Ya mergo daline wa inna ilaihi napa. Mulane wahdatil wujud mirip wong Kristen malah. Mergo wong Kristen ya meyakini kembali ke Tuhan apa? Mati dengan tenang. Lah aja kejet-kejet orang mati itu malah lu. Ah genem malah sing apik. Agar mati mesti dengan tenang. Mergo aja kejet-kejet orang mati itu. Bahasa orang bener kabeh. Saya mati mesti dengan apa? Kurang gede-gede durung napa? Durung mati. Ngono kok mbok ndel. Paya kula mongko matur sapa Isa lastu gunakum. Lastu ana ora ana sapa ingsun gunakum. Iku ana ora ning posisi sanya pati. Walakin itu nih ben sampean ngerti kelebihan ikan di Nabi Muhammad. Tetapi ini suwano sira Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. abdan itu dadi abet. Wah niki lenge mumpung sampean ngaji kok ngalim eling tenan. Iku lenge nyifati lucu malah teng mriki niku. Wau Nabi Nuh kan digelari awalu rasulin ba'atsahu wa. Nabi Musa disifati kalimu wa. Nabi Isa disifati ruh. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Malah niku bener mulane kowe kudu percaya teoriku. Dadi gelar tertinggi cara Allah malah napa? Abdan. Wah, lha pengen Abdul, mau Nabi Nuh gelarnya keren, Nabi Isa juga keren, Nabi Musa apa? Keren. Pas Nabi Muhammad malah mau terima apa? Abdul. Mau apa? Terima apa? Abdul. Kue saya ini soal Muhammad, Abdul. Ini aku kau loh, atau budak. Kau dulu firokan teman-teman dari sepura lagu kede apa atau buat mata kau dam apa-apa sih disek minzabi wama tak. Dan ini hebatnya Kanjeng Nabi. Tak ngenangan hadis itu, nama itu hadis itu nangis. Ya nangis tapi tak ngenangan itu ya nakalan. Nakalannya ini. Nabi itu tidak bisa nyapa hati kan. Fayat kuru khoti atahu allati asobamin. Fayat takhirok. Anggir kau nyapa hati yang salah. Nah yang salah terus isin. Nabi Ibrahim yang salah terus isin. Nah Nabi Muhammad yang rapopo di sepura. Walaupun ini kena disifati agan kalau viral lagu patah kau dah meminta bi, eleng rai penting ngomis apa? Tiga mau Nabi Nuh raiso kan perkara ni eleng salah, tapi Ibrahim raiso mergo eleng salah, Nabi Isa raiso mergo eleng salah, patah Muhammad teh nak eleng rai eleng ngomis sepuh. Ya nak kalah tapi panjang tenan. Mulane nak wong sing alim sing tahke, ketika maca surat patah. Ya fira lakallahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhir nunjukno lak nabi berak nyafaati mergo wong ra iso nyafaati mergo salah nak salah payah takhir nah, terus isin lah nabi salah sik ra salah wong wis disepuh gangguane ra disepuh wong gak wae tenanan nek rumo budak nang gak wae tenanan lah nak rasul gak wae tenanan ya wajar pancen rasul kiai gak wae tenanan wajar wong kiai wong tukang angon wae kok gak wae tenanan niku aneh. Lah Nabi Muhammad seneng ada mau jadi abdan. Kalau mau hadis nunggu nangis. Kalau punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, ya Muhammad, khayyaroni Rabbi bina an akuna rasulan malika wa abdan nabiyya. Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, mat kowe iku iso dadi rasul sing raja kuat. Utawa kue milih jadi abdan nabi ya, orang abdan rasul lah, tapi apa abdan nabi? Apa kue timo jadi budak, jadi kawula sing jadi nabi? Fa'asara Jibril antawadok di Rabbika, saat Allah mukalama ambil Nabi Muhammad itu tinggiri wonten Jibril. Fa'asara Jibril antawadok di Rabbika, ini utang gede Musnadu Ahmad. Hemat kue sing sopan, sing tawadok. Fahtar tu'an aku na abdan nabi ya, aku milih jadi abdan nabi. Nabi milih mau terima dadi kawula. Mergo dadi kawula kuwi enak, nak salah yo pantes, nak apik koyo keluwen. Long gitu. Wong awam nyumbang masjid sak juta. Tukang ngangon wedhus luwe akeh dibanding kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh sing kuwasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua ropo wong awam tukang ngon wedhus nyumbang 2 juta. Kira-kira pangeran nilainya agen iki. Sing melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau sisi ana mau abdan. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya dadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antarane langit mbek bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul itu nasibnya kaya Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaitu dikai kekuatan sing supra, sing ik, yaitu Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mata iso disuwo urip, wong picek iso mari. Mergo rasul di kekuatan mujizat sing dilindungi langit. Nah adan ora kaya Nabi Muhammad tepat-tepaan. Tepak ya umat mandi, ini tepak ya ramah tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning Taurat itu nak donga itu nak tepak mandi nak tepak ora lucu itu sifat kok ngono. Tapi ku justru kelebihane Nabi Muhammad yaiku posisine be pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak poli politik. Nah Nabi Musa ngaku kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinterupsi, Musa gue saya dakwah nih Fir'aun. Nabi Musa wedi, fa'u jasa fi nafsi khifatam Musa, dia ini wedi, wong kok ngadepi apa? Fir'aun. Lagi pangeran dah ngendikan la ta khofa innani ma'akuma asma'u gue aja wedi, tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad lawaran orang itu. Artinya Nabi Musa wani wajar, di kawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran, apa? Kayak kiai dikisip kentil wajar dikisip sefi. Kayak pulau itu lawaran orang dikisip sefi. Militer kentil, polisi kentil wajar, gopes. Mulanya hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngadep Abu Jahal lawaran. Ora usah kontrak politik be Allah dilindungi paling joto sih abro tenan. Paham nggih? Diwantem yo tiba tenan. Diusir yo kelunta-lunta. Padakno Nabi Musa, diusir ngliwati laut seblak. Laut merah yo nyiwak seliwat mentang-mentang nggon apa. Nabi Nuh mutung nekakno tofan banjir ban. Nabi Muhammad lawar gak tiba apa. Wijur lara tenan. Dulu ni gua sur roti kiri wong kafe dah terjuk tenan. Ngomong orang gua tongkat rokok. Wah macam ada rokok. Mulan ni pulau nu abek Nabi Muhammad tu penggemar berat. Pulau nu mulan jadi kiai tu paling siap ino. Pulau balik biasa tapi soi wong gitu. Kau yang udah pulau kau wong apa? Kadang-kadang dia sarang berkelo sakit lagi sak mulyani jenengan kok. Terdada saya. Yo malah tinggal yang ini kita angkem wae. Monggo saelmoni kula nu pengagum berat Nabi Muhammad. Dadi carane urip kula nggih ngaten iki. Kula nu PD pas mulang ngaten itu hakon. Kula PD pas mulang ngaten. Mergo pas mulang niki berarti kula sedang marisi Kanjeng Nabi sing yasu alaihim ayat. Di luar mulang kula boten. Ane kata tiyang sing jagal kula, Gus Pak nak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Engko kula PD pas mulang tok niku. Mergo kula yakin pas bener. Engko bariku ra pasti bener. Jadi mat ini umat waras itu, mana waras mat itu. Ungkaruan mulang hadis kok gak waras. Faham deh. Lainat yang mulang hadis darah apa semal waras. Jadi kalau nanti ini pede, mereka mesti pas nopo waras. Nah di luar itu kalau raro apa pas waras atau rapat, akhirnya buatan pede belum. Mereka gak yakin pas nopo. Mungkin kalau sholat pede malih. Mereka munajat di pengiran mesti waras sih. Pas sholat mau rawa. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok Badimyati Pandi Gelang, Mbah Fadl Senori, Mbah Misbah, rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, tidak. Mereka itu merasa dalam posisi yang tidak mesti benar. Tapi nak sholat, betah-betah. Dia ini mata mesti benar. Ya, sholat keliru. Keliru ini sholat, tidak nganti. Nak mulai dia betah, mesti benar. Benar sama sirine. Ini ada ulama raja jenlah paham, bodoh paham. Mereka bodoh di sandi ini, cara militer bodoh gada apa? Gada sandi ini. Paham ini rapa paham. Piye kok ngono piye, ngono, ini ada ulama yang paham. Kok ada ulama, kok nebak ulama. Nah orang ulama yang nebak bodoh orang ulama. Paham? Kok orang ulama, kok nebak apa? Ngerak-ngerak karepe. Kata tuh kiai alim tengah Indonesia, nak ditamoni buat apa? Buat nyaman. Bukan karena apa-apa. Mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Faham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener. Duh, gue deh. Aku bilang nanti ini, anggar sebar mulang, ya sumpah temen. Ya biasa, jadi bener. Tapi pas mulang, ya gue deh, jadi bener. Muswari bahasanya, wana iblis, wana pun, ya wani, ya pas bener. Menanti mau setan iblis ya wani kalau namanya pulang lagi bener lagi umat napa bener. Nggo Kanjeng Nabi teng riwayat ngati-ngaten nggih. Aisyah niku nak niki persis ngaten kula gadasan. Nak wonten mendung mega. Iku mlebu metu. Dadi tarot dada fiyawi. Kanjeng Nabi kan cara nggih ana unsur kados corong sakniki kados unsur jadab tapi mboten jadab sing semua itu. Kaya mboten napa nggih. Mboten nyaman. Bukan apa-apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini, ono mendung. Mendung itu kan dalam sejarah Quran kan falam maru'ahu aridum mustaqbilan apa? Audiyatihim kalu hadza aridum mumtiruna. Jibul balhuwa mastajaltum bih rihun fiha azabun alim. Ketika ono mendung itu potensinya kan udan. Nah udan rahmat, tapi potensinya juga udan berdas, udan bencana. Cuma kita karena kulino tomak, kulino hati atas, mesti haza aridum mum turun. Nah, itu mesti mendung si nurono jebule mendungi balua mas takjal tumbi. Iku mendung ah. Karena Nabi wong sholah sing isi orisinil, tiap roh mendung ya membayangkan potensi ini iso mum tiruna, tapi potensi ini ya iso adabun. Jika Nabi dedek, mlebu metu, mlebu metu. Ya Rasulullah wonten apa dinan mlebu metu. Iki ana mendung. Mendung iso mendung sing gawa rahmat. Mendung sing gawa ah. Akhirnya Nabi dredek. Mergo dekne wong abdan tenan dekne kawula ora roh gedake Allah piye ya ora roh. Dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah iso bentuk itu dadi adab. Meskipun ya iso wae rupa roh rahmat. Akhirnya Nabi dredek, saking dredeke terus istinad ning Allah terus donga, Allahumma hawalena wala alaina. Ya Allah, mau jadi udan di Waisa Muhisa, sahan mubarokan. Sampai udan itu didungani, bin Nabi Muhammad kok jadi udan yang berkah, sahan mubarokan. Walatasa. Karena saking kon, apa ya, keotomatisan Nabi dengan Allah itu ubudiyah betul. Nah kita kan gak ubudiyah belas. Kayak Allah kena ditebak, ah mendung ya rahmat. Paham ya? Kayak kuwabe berarti ada rahmat, banyak berkhadun nafsi dasar ada belak, paham ya? Paham. Nah Nabi tidak begitu, bahkan roh mendung karena pernah ada kasus iku kaum Nabi Ad ya. Kaum napa? Kaum Ad ya. Ketika roh mendung, falam maru auhu aridum mustaqbilan wa audiyatihim. Ketika mendung bergelayut, qalu hadza aridum mumtiruna mumtir imtar. Iku mendung ape udan. Jebule bal wa mastajal tumpiri kun fiha adzabul alim tudam mirukulasehim fi amri napa? Rabbih. Ibu cik pulau kan sering tangkrut ni pulau. Kau sekali-kali udah gua ayam bareng. Pulau raih minjinan bedak mulang. Hasil ni berkor pulau buat teriakin. Pulau warasnya bedak mulang. Jadi kau serap pasti waras. Jadi gue pulau kan tahu diri tu. Artinya tahu diri ya. Ya tahu diri. Makanya pulau tu nak mulang sih ngaku kitab. Karena dengan ngaku kitab kita dipandu misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi. Karena ada teks. Tiada nama balik nama kitab. OPD yo ngawur pada pulau wawah alam. Tapi yang jelas ni gua. Paham? Itu hebat, orang pede itu nanti, paham ya? Karena kita ngadepi hukmu, ngadepi apa? Itu Nabi Muhammad, jadi kados ngoten. Setiap hari begitu, wonten apa mawon? Yang lunga rak barang biasa, Nabi mesti donga ya Allah, antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal dubna fis safar wal ka'abah fil mungkola. Apa lunga ya Allah, lunga kula ini paling lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas sahibu fis safar wal khalifatu fil wonten apa mau Nabi itu tingkat kegerogiannya tinggi karena beliau sadar betul hanya abdan ini balik teng gelar napa? Abdan. Setiap nah Nabi Musa ora karena mentang-mentang rasul ana apa teken jalan. Paham nggih? Kemudian kok tongkat ati ya. Plepak-plepok kok napa? Tongkat napa? Mau di sebelah anak pengkira wae diganggu. Paham ya? Nabi Muhammad tuh negara nopo nopo. Pas perang Uhud dipanah sempal tenan. Untungnya gak sempal tenan. Wau dunia di sini sih kira gak satu tenan. Duber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal, Firaun tak boleh tentara nih. Gak tengkat sebelah beres. Gak selesai. Mulane cara sampean ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad, yo makome langit be bumi. Cara Nabi Muhammad, Mat, kayak kok nekat babi apa mat? Gusti asal sing perintah jenengan iki kula nekat. Tapi kan tak jamin tak selamat ten mboten penting wong kula kawulane jeneng. Tapi Musa mumpung ditakoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Waduh, patena apa mergo tongkat. Alasasa. Sebule kaya sing percaya tongkat. Bulet Nabi Musa bulet. Ki sampe bulet. Oh, wong medame. Wong adan apa? Lho ini tenang putri guyon sih, guyon khas ulama nih. Tapi memang begitu. Kayak kula jemen ketemu pengiran aman guys. Iya ya rapat dia, ulama ya rapat dia kan damai. Kula gaya aku kayak wong awam. Kayak wong awam sama cek kita bisa alim banget. Lah anak terbanan sama cek kita keliru, terbanan jadi keliru. Ngono gue tak beritahu. Oh, orang kula yo kerja gak wong awak mangke esuk kula teng pasar be anak kula. Dadi ngalih wis keluwen. Wong dadi nang pasar kok napa? Ngalih wis keluwen. Maksude napa? Keluwen. Jadi tentang dari kuliah tu. Jadi kulo nu pengagum berat dengan Nabi Muhammad. Kulo nak mau syafaat nangis tenang. Karena Nabi Muhammad tu memang luar biasa. Santri sarang sing nang Mekah sampean takoki pas teng arepe Ka'bah do derek kula Gus ndonga napa jenengan cangkemmu lama kok kendu. Iku rasa ndonga ngaji ya mbek aku ning kene ning arepe Ka'bah. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yasu alaihim ayat. Wes ketak tak biat teng arepe Ka'bah nek ajen ke santriku tenan. Sifate nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifate nabi sing selalu berkomitmen mulak yasu alaihim ana email ayat. Dungu, rasilah semua. Nak mas dungu, seben-seben rambe aku. Nuku rasane kula luwih parek mbek Nabi Muhammad karena kita gawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi kene ya soalihim ayat. Lane ciri utama ulama sing iki kudu mulang. Ya soal nasibe mulang terus murid ra jelas-jelas ngene iki ya ora usah rasakno. Nak kowe pancen mengaku abdan ya ora nuntut apa-apa to wong ngrasa sapa am. Kena nuntut berarti ngerasa ulama. Ulama jira dihormati. Lah napa nek kula ngerasa abdan? Sak kula ketemu kawula disalim nuntut. Ya wis ra usah nuntut, padha-padha napa? Kawula. Jadi kibate Nabi Muhammad. Niku Jibril ku ngekek isyarat. Tenggene riwayat Musnad Ahmad fa asara Jibril antawadho dirabdika. Mas sing sopan. Mesti ju sampe milih dadi rasul. Kon milih dadi abdan Nabi ya. Abdan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas-fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan duit tongkat. Faham ya? Nabi Nuh duit tofan. Nabi Sulaiman malah yang melebus suarga paling buncit. Bukan fasilitas. Angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minasyayatini mayyahusuna lahu wa ya'maluna amalan. Dunia setan dipekerjakan jin lho tekan wedoane ya wae sehatus lho piro. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mbune napa? Warga. Mergo dadi Nabi fasilitas. Wes kok Nabi Sulaiman teng diwari-wari Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukulan al-jannah. Audite suwen opo wae tinggu. Abi Muhammad ora awal ora dipopo Nabi. Nabi itu parah, Nabi itu paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran dengan Fatimah, gara-gara Nabi itu parah, urusan dunia itu parah. Mau ngendikan bola balik, Nabi itu secara kenegaraan itu punya humusil humus. Humusil humus dari Tanah Fadak dan Khaybar. Paham ya Mas Bagis? Saking Tanah Fadak dan Khaybar. Lung duwe mau humusil humus, saya amin sering ngendikan, nahnu ma'asyirul anbiya, lanu ritu matarobna sodakotun. Aku itu Nabi, ora pantas dunia itu diwaris. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya lo warisan ra oleh Habib Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris akhire dadi betul. Sutak ngamek den urusan donya ora ber. Wes ra melok-melok belajar urusan donya ora melok-melok. Sampai anake lho ra oleh melok-melok Fatimah. Sampai akhire dadi geger dadi sejarah Fatimah geger pisinten? Abu Bakar. Donya si dhewe kok dari matarop napa? Sudah kudu. Paham ya? Gue bebas ke hisap deh. Gue semua nonton terakhir deh. Pengiran Budino tuh, Allah mau akhiri miskinan, Mbak Amit nih. Gue bayar Nabi dari panu tanam deh, tuh gak ikut kena wani. Allah mau akhiri miskinan, Mbak Amit nih, apa? Bisa santri, wah surni fi zumrotil, masa akhir. Oh, kira di dua jerejer. Orang yang jadi kiai itu ada yang ngawur kayak kula. Mereka paling rodok wani. Lho kula cara marat paling wani. Kula kan rada biasa terhormat. Kan biasa mau. Kula rep dewean ke biasa rada dihormati wong gini. Biasa. Wong kula biasa nih pasar-pasar yang takut. Anak ini harus salim nih. Sing alim, gus bak, sing sinten. Takut ini kula. Oh, tapi nih gue. Rapati kena diatur ya, jamku ke enggak, terus ngalim orang kena diatur. Ngomong alim kena diatur, orang ngalim pasti. Saking awam kulo. Mana sama rasa GR ada terus ngaji be aku terus apa kontrol apa ngeriti, orang ngerasa susah kulo, bubar ngerasa susah, mau Afgan dona. Wah masa ada mau kena kelas sama Af. Lalu gue delalah, ketok anak Nabi ini panjang wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu niki kan hadis sahih dewe kanjeng Nabi. Nabi nyipati awake dhewe niku abdan napa? Delalah teng Quran nggih ngoten. Nah, sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kuwi abdan niku abdan. Ara'aital ladzi yanha abdan. Kuwi ulama ijma abdan niku artine apa? Iku hebate Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat kok tak hadis nak nyebut trimo abdan. Kuwi ora diundang Pak Kiai tersinggung. Dianggap wong awam, Nabi mu dhewe trimo abdan. Memang jadi ngaji sensitif. Sensitif jauh orang pokoknya bener. Mungkin kalau BPD, pas bener. Pas waras. Pas apa? Pas waras. Mungkin kalau abang ngaji, apa? Alam. Ini pas apa? Pas waras. Nyatanya ngoten. Sampai yang ngapal Quran sebuah hadis cek. Istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala. Ala abdil kitab. Ala ala rasulil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas hambatan. Mlebune swarga iku online, ora super. Mergo abdan. Nabi Musa mbulat. Saya tak aku takokke kok PD kadhewe Firaun. Lah jare gawe tongkat, mesti nyebut tongkat. Ben. Wah, dibule cerita tongkat. Cerita napa? Ngene kula ngerti jaje iki sip saiki iki baru ora pati tak tongo. Kuwatir kula kok Nabi Musa. Warian beboyong dijaje iki iki sip iki sip bari wal pati iki sip saiki macam-macam. Bisa menasar, buatnya pati kalau sombong kita, eh buatnya kul kobil tuh, wah buatnya pati kobil tuh, wah kita ya gara-gara nih, kalau patir kagian audit, kagian apa? Nah, ini gak bebas apa? Tenang sih, sampai sampe kepengen ngelakuin, ngelakuin, ngelakuin, orang ya mau nih kok repot yang jelas, ini Muhammadan udah apa? Abdan, paham ya? Abdan, abdan, abdan, apa? Kau tuh viral lagu mata kau dah meminta bantuan. Kau lah Rasulullah fayak tuh nih mungkin kau bodoh terkau sapa kalau pun ingsun. Pak saat ini mungkin jalur izin ingsun alar di atas si pengiran ingsun. Pak Ida nih mungkin tin paringi izin sapa lagi kedua ingsun. Lagi Pak Ida anaroh ayatuhu wakau tuh nopo sajitan. Ini tahu lagi. Nak keterangan ulama mesti selaras. Kalau wau kan mulai ngaji ngelam ngelam su. Jujur. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai Fa'idha anaro'aituhu waqa'tu napa? Sajidah. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat itu raka langsung di syafaat. Pokoknya setiap kali madep Allah, posisinya napa? Sajidah. Boten jaluk, guys, pokoknya madep pas madep Allah, ini posisinya sujud. Boten jaluk syafaat, boten. Akhirnya Allah piyambak sing pirsa. Faya du'uni masya Allah. Pas sujud, Allah ditinggal. Ya, tujuan Allah ya gampang, nak ditinggal kan sujudnya suwi. Nah, langsung dijak omong-omongan kan sujudnya rasu. Rasu. Fayu kalu mongko den ucap napa ngene ya Muhammad irfa ra'sak kultus ma sal tuqta. Dadi sing nyuwun kan njaluk malah Allah ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi menengae. Yen namung muji-muji pangeran mboten nyuwun syafaat mboten paham nggih namung muji-muji sinten pangeran. Pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kultus ma kuwi ape ngomong apa tak rungokno. Wa sal tuqta kuwi ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu bukan permohonane sinten. Nah, Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine su. Mungkin lewat ngaji ini, wah sampean sing anggap kula cek sekuler cek modern, kok kula niku ulama orisinal. Napa suara ngene iki? Ulama napa? Orisinal. Sing penting urip ngekengkeno sujud, paham nggih ngekengkeno napa? Sujud. Wong kula modern sering sujud wae sampean sing bathuke docapan ora tau napa? Sujud. Oh, kula sing modern itu nang sujud wae sampean. Beri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi annalaka alhamdulillah ila ila anta al-mannan al-hadan ya fatiha samawati wal ardi ya hayya qayyim adzal jalal. Allah risa nahnu wa zurriyatuna wa rasul ya Allah wa zurriyatuna man ahbana rasulaka Muhammadan rasulahu alaihim ayatika ya'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa rasulan kana lil alamin anuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan rahmah ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatil aktibna bi rahmatika fi rafatik wa aktibna ya Allah bi kaunikal jabbar hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta annarudin wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wasajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna lana nahnu sawfun wa inna lana Subhanakallahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika amdada kalimatik rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala Dari kuirin bahwa juga adil warahmatullahi